بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع أهل بيته الطاهرين إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون. معشر المسلمين والمسلمات، رحمني الله وإياكم. Pada kesempatan siang hari ini, insyaAllah ta'ala, saya akan membahas satu permasalahan yang penting yang ada hubungannya dengan masalah iman. Iman terhadap hari kemudian. Iman terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang hari kiamat. Iman kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang akhir zaman. Karena apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi kita SAW adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Seperti dalam surat An-Najm Allah berfirman: A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan apa yang engkau ucapkan wahai Muhammad bukanlah dari hawa nafsu, bukanlah dari hawa nafsu, kemauan dan keinginan Nabi. Apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Pembahasan saya tentang hadis-hadis yang saya akan bawakan insyaAllah, saya akan ambil hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis-hadis ini adalah hadis mattafaqa alaihi syaikhain, mattafaqa alaihi syaikhan, hadis yang disepakati oleh dua orang ahlu hadis, dua orang syaikh, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang di sini adalah hadis tentang kabar-kabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Ada juga kabar-kabar tentang hari akhir, tentang fitnah, tentang hari akhir yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis-hadis yang saya akan bacakan dan saya akan terangkan dan saya akan korelasikan dengan kejadian-kejadian saat ini, dan saya akan berbicara insyaAllah ta'ala tentang korelasinya terhadap kondisi umat Islam saat ini. Salah satunya adalah apakah ada hubungannya dengan munculnya Syiah, fitnah Syiah, apakah ada korelasinya dengan munculnya ISIS? Apakah ada korelasinya dengan munculnya beberapa kelompok-kelompok yang lain? Nanti saya akan jelaskan satu persatu insyaAllah ta'ala. Ma'asyur muslimin, kenapa saya mengambilkan dari hadis Bukhari dan Muslim? Karena umat Islam sepakat tentang maksudnya. Umat Islam sepakat tentang kitab tersahih, kitab yang paling valid, setelah Al-Qur'anul Karim adalah Sahih Bukhari. Kemudian datang berikutnya Sahih Muslim. Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis-hadis dalam kitabnya yang disebut kitab Al-Jami' Sahih, umat Islam tidak meragukannya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah boleh kita bertabarruk meminta berkah dengan membaca Sahih Bukhari atau tidak boleh. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya boleh seseorang bertabarruk meminta berkah dengan membaca Sahih Bukhari seperti halnya orang membaca Al-Qur'an dan meminta berkah setelah membaca Al-Qur'an. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, karena tabarruk itu, meminta berkah itu hanya dari kalamullah atau dari Al-Qur'anul Karim. Tetapi kesaksian daripada perkataan ulama ini memberikan satu kesaksian kepada kita ma'asyiral muslimin, betapa mulia kedudukan Sahih Bukhari untuk umat Islam. Derajat Sahih Bukhari ini sangat berbeda dengan buku-buku hadis yang lainnya. Bukan kita menolak buku hadis yang lainnya, tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang hakikat daripada Sahih Bukhari, itulah Sahih Bukhari di sisi umat Islam. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir, fitnah di hari akhir, di akhir zaman, Nabi pernah bersabda demikian: Badiru bil a'mali fitana qati'il lailil mudhlim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Badiru, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian fitnah seperti malam hari, yang mana kalau orang berada di malam hari dia tidak tahu kemana dia mesti melangkah, kecuali dia membekali diri dia dengan senter, dengan lampu, dengan alat penerang yang lainnya sehingga dia bisa berjalan. Ketika orang berada di kegelapan malam, maka dia tidak tahu akan beramal apakah saya. Zaman fitnah juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Ini lailul mudlim, malam yang gelap itu, ditafsirkan dalam hadis yang lainnya, dan Nabi mengatakan nanti di suatu zaman ada satu zaman yusbihur rajulu mu'minan, orang muslim ini pagi harinya muslim, sore harinya sudah kafir, atau kebalikannya, pagi harinya kafir, sore harinya menjadi seorang mu'min. Kenapa demikian? Nabi menjelaskan, yabi'u dinahu, mereka menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan kenikmatan dunia. Tukar agama itu gampang. Ikhwan fillah, apa anda? Ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, maka cobalah kita buka sekarang ini, apa yang kita alami saat ini. Saya bisa ceritakan satu persatu sampelnya atau contohnya, tapi tidak mungkin contoh ini mewakili apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Yang jelas Nabi telah memberitahukan yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, akan terjadi transaksi jual beli agama. Agama dia sampingkan, yang abu-abu dia putihkan, yang putih dia hitamkan. Banyak contoh. Satu permasalahan yang abu-abu, yang remuk diri kita ini. Yakni salah satu contohnya orang yang berbuat, yang mencuri uang negara dengan triliunan rupiah tidak pernah diusik, sementara orang yang nyuri beberapa batang kayu masuk ke penjara. Kemudian dia bi'u dinahu, nanti akan ada orang yang menjual agamanya di akhir zaman. Dan ini mulai usaha-usaha ini terus diadakan di kalangan umat Islam. Umat Islam sengaja dijauhkan daripada agamanya, dijauhkan terus daripada agamanya, sehingga mereka tidak merasa diri dia Muslim. Usaha ini salah satu contohnya tentang wacana, Allah Allah, apakah wacana ini sudah terjadi atau tidak, dihapusnya kolom agama. Ini menimbulkan beberapa permasalahan yang akan timbul dalam negara ini. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia memprotes dengan keras, dan beberapa ormas-ormas Islam memprotes dengan keras. Apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali syuur rasa wa qulu syahadu. Katakan wahai Muhammad, aku ini bi anna muslimun. Ini orang-orang muslim sudah tidak ada rasa. Sama antara muslim dengan kafir, sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, sama orang non-muslim dengan orang yang tidak muslim, dengan orang muslim. Akan timbul satu zaman, dan inilah yang dinamakan zaman fitnah, zaman fitnah. Akhwan fil din, hadis yang pertama dari Usama bin Zaid, qala asrafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala atami min atami al-Madinah, min atami al-Madinah, faqala hal tarawna ma ara? Qalu la. Qala fa inni la ara fitan taqa'u khilala buyutikum ka waqi'i al-matari. Dari Usama bin Zaid, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, atom itu adalah di satu tempat yang mana Nabi bisa melihat pemandangan kota setempat, tempat yang tinggi. Dan kalau kita lihat kota Madinah itu dikelilingi oleh bukit. Ini Madinah ya, sekelilingnya ini bukit. Dan bukit yang paling luas membentang adalah Bukit Uhud, atau terkenal dengan Jabal Uhud. Kenapa Madinah dikelilingi oleh gunung? Gunung ini nanti di kemudian hari itu menjadi benteng atau pagar daripada Dajjal. Di akhir zaman, Dajjal masuk ke semua kota, ke semua negara, kecuali Mekah dan Madinah. Salah satunya Nabi pernah menghabarkan, pernah menunjuk dengan jari beliau yang mulia, di gunung ini Dajjal berhenti terakhir, ditunjukkan oleh Nabi di gunung ini. Saya tidak bisa menunjukkan pada antum, kecuali kalau pergi ke Madinah saya bawa. Nabi pernah menunjuk gunung ini, di gunung ini Dajjal terakhir berhenti. Dan saya pada waktu itu pernah naik gunung itu, luar biasa. Jadi kalau saya berhenti di gunung terus itu, maka saya lihat pemandangan kota Madinah. Nabi SAW mengatakan di gunung ini Dajjal. Oleh sebab itu, dengan penunjukan Nabi tersebut, luar daripada gunung ini bukan masuk wilayah haram. Setelahnya masuk wilayah haram. Dan tidak boleh seorang non-muslim masuk ke dalamnya. Nabi SAW mengajak para sahabatnya, coba lihat rumah-rumah yang ada di depan kalian. Nanti di akhir zaman fitnah itu akan masuk rumah-rumah ini. Sekarang kalau kita lihat Madinah itu luas sekali. Jadi Madinah di zaman Nabi itu cuma masjid saja. Namun sekarang kita lihat Madinah luas sekali. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat rumah-rumah tersebut, rumah-rumah yang saya tunjuk ini? fitnah akhir zaman akan masuk ke rumah mereka seperti halnya air hujan masuk ke rumah mereka. Apa tidak? Apa pernah kita lihat rumah yang selamat daripada air hujan? Akan datang satu zaman walladhi ba'dahu, zaman yang setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Terus seperti ini. Berapa tahun kita ditinggalkan oleh Nabi SAW? 1400 tahun yang lalu. Berarti kalau kita bandingkan iman di zamannya para Nabi, iman di zamannya Nabi masih hidup, samakah dengan zaman kita saat ini? Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya untuk Islam, untuk jihad di jalan Allah, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk bangun masjid, untuk sedekah, untuk memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga ini?" Jawabnya apa? Allah Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Coba kita lihat di masa kita saat ini, orang sekarang berinfak, maaf saya tidak merendahkan iman orang zaman sekarang, tapi inilah yang ada, inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Mungkin hari ini dia bisa ikhlas, tapi suatu ketika nanti dia akan bertanya, kenapa saya berikan semua hartaku, kenapa saya sekarang ini jatuh miskin, kenapa usaha saya sekarang ini bangkrut dan sebagainya. Ini mesti gara-gara saya bersedekah, saya infak, saya keluar dari pekerjaan saya dan lain sebagainya. Ini mesti ada pada iman umat Islam saat ini. Maka kita tidak heran kita pernah dengar orang yang bangun masjid dengan semua bulusnya. Bulusnya dikeluarkan, bangun masjid, bangun pesantren, bangun dar aitam, panti asuhan, bangun dar armalah, panti janda. Semua janda dia masukkan, semua yatim dia masukkan. Setelah berhasil membangunnya, ada unsur, wah ini kan dulu saya yang bangun. Intervensi ke dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Yayasan tersebut pecah gara-gara tidak klop antara pengurus dengan yayasan. Banyak. Inilah ciri-ciri akhir. Apakah antum pernah mendengar bahwasanya yayasan pula telah mengeluarkan pengurusnya, dikeluarkan, diganti dengan pengurus yang baru, padahal itu adalah wakaf, sedekah jariah, tapi nyatanya di kemudian hari apa? Pecah. Makanya sekarang orang yang mau mendirikan pesantren mesti berhati-hati. Terima wakaf, kalau memang benar itu wakaf, ganti semua surat-suratnya, baru selamat. Sekarang orang mau sedekah harus diikat dengan sesuatu hal yang resmi, diikat dengan hukum. Di zaman para sahabat Nabi tidak ada notaris zaman itu. Orang yang wakaf sekarang ini mesti masuk, ya, sertifikatnya mesti masuk Badan Wakaf Indonesia. Itu baru selamat milik kaum muslimin. Di zaman para sahabat tidak. Kalau itu wakaf lillah sudah selesai, dibuang begitu saja untuk Allah. Dia tidak pernah menengoknya lagi, dia tidak pernah melihatnya lagi. Saudara-saudara, di dalam fikih Imam Syafi'i ini tahun 200-an atau tahun berapa? Jadi setelah hijrahnya Nabi ada berapa ratus tahun. Imam Syafi'i mengatakan bab bolehnya seorang mengambil manfaat dari hasil tanah wakafnya selama hasil itu tidak untuk memperkaya dirinya sendiri. Coba antum analis, kenapa seorang imam ini membuat satu bab redaksinya demikian? Berarti imannya zaman mereka sudah berbeda dengan imannya zaman Nabi SAW. Hadis ini betul. Jadi zaman itu semakin hari semakin hari semakin hari semakin hari semakin rusak, semakin jelek. Kita sekarang berbicara zaman kita saat ini. Zaman kita saat ini, maaf, awal, orang tua kita dulu tidak pernah memperbolehkan anaknya main keluar kecuali anaknya ngaji, ngapalin Quran. Kalau sekarang boleh keluar dari rumahnya kalau sudah baca bab soal ujian UN. Beda kan? Jadi kalau anaknya belum ngaji, anaknya tidak bisa baca Al-Quran, biasa. Tapi kalau anaknya tidak lulus UN, ujian negara, wah ini besar, amin bagi dia. Padahal dalam hadis Nabi SAW disebutkan, siapa saja orang tua yang memiliki anak, anaknya hafal Quran, nanti di hari kiamat, anaknya ini akan menghadiahkan mahkota. Subhanallah, antum dihadiahi mahkota di surga atau di neraka? Kedudukan antum di mana? Surga. Tapi tidak ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, yang memberikan siapa saja yang memiliki anak, anaknya bisa lulus ujian negara, dia akan di mahkota, diberikan hadiah mahkota. Ini di zaman Nabi SAW, Nabi berkata demikian. Di zaman sebelum Nabi SAW, Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim AS, ketika anaknya, ketika beliau, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub AS, beliau mau meninggal dunia, mau wafat, dipanggil semua. Pertama kali yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub ini, kepada anak-anaknya, "Mada ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Jadi selalu generasinya diikat dengan iman, generasinya diikat dengan iman. Kenapa Nabi Ya'qub berkata demikian? Kenapa? Jawabannya adalah saat itu gencar sekali gelombang orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Kembali kita kepada zaman kita saat ini. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, zaman asyar min syarru min. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, ikhwan fil din. Di zaman kita, dulu sebelum adanya HP, orang bermain radio. Radionya pakai radio tabung, interkom. Kalau dimasukin listrik yang sana kesetrum. Masih ingat ya? Tahun 80-an. Radio intercom, kalau lagi benci, wah ini kurang ajar, ini ngebrik terus, masukin listrik, sana strom, jebol radionya, berubah, teknologinya lebih modern lagi, ya berubah lagi, lebih modern lagi, pakai HT, ya. Dulu orang pakai HT, dari sini sampai Banten masih tembus, sekarang sudah tidak tembus, kenapa? Banyak rumah, banyak gedung tinggi. Berubah lagi HP, ya masih pakai keypad. Berubah lagi muncul BB. Berubah lagi muncul smartphone. Ini luar biasa. Coba kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Saudara-saudara, kaum muslimin, penelitian terakhir tentang pengguna smartphone. Banyak anak di usia belum sempat mereka dewasa menjadi dewasa duluan. Banyak cerita yang mengatakan di media sosial dan sebagainya, anak-anak ini sudah menjual dirinya gara-gara pengen punya smartphone yang harganya di atas 1 juta. Ini bisa kita presentasikan. Begitu lemahnya dan rendahnya akhlak bangsa ini saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita baca berita ada pejabat negara, kepala negara mengumumkan bahwa Indonesia darurat narkoba, baru sekarang. Nabi sudah mengatakan ketika zina itu sudah mulai ditegur, maka akan terjadi kejelekan-kejelekan yang lain. Baru sekarang pemerintah sudah ribut membicarakan tentang praktek prostitusi di dunia online, di dunia internet. Kenapa tidak dari dulu situs-situs porno ditutup, situs-situs porno dilarang? Kenapa pemerintah tidak memiliki kepedulian seperti itu? Baru sekarang berbicara. Ketika banyak korbannya, ketika narkoba sehari membunuh 50 orang, sehari membunuh 50 orang. Jadi kalau 30 hari berapa orang? Sudah bisa dikalikan. Setahun berapa orang? Generasi bangsa ini akan hancur karena sebab narkoba, narkotik, barang-barang yang haram yang beredar begitu luas. Baru sekarang pemerintah kelabakan bagaimana perdagangan barang haram ini tersebar di penjara-penjara, tersebar di kampus-kampus dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan beliau bersabda, yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-'ilmu wa yabqa ash-shahru wa tadhharu al-fitanu wa yakthuru al-haraju. Qalu ya Rasulullah, ima huwa? Qala al-qatlu al-qatlu. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, zaman akan semakin dekat, dekat dengan hari kiamat, yaitu akhir zaman. Ini hadis Abu Hurairah. Wa yanqusu al-'ilmu, ciri-ciri zaman itu semakin dekat dengan hari kiamat, yanqusu al-'ilmu, ilmu itu sudah mulai berkurang. Saya bertanya, apa yang dimaksudkan ilmu berkurang? Kalau ilmu santet sudah tidak ada usah. Ilmu berkurang di sini artinya innama yuqbadul ilmu bi mautil ulama, ilmu itu diangkat, hilang dari permukaan bumi ini dengan meninggalnya para ulama. Dan para ulama yang meninggal, yang mengejutkan dunia, yang pertama adalah meninggalnya Syekh Ibn Baz, meninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan yang ketiga meninggalnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dan meninggalnya Syekh Ahmad Al-Ansari dari Madinah, seorang pakar hadis dari Madinah. Meninggalnya Syekh Al-Bani, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, salah satu karya beliau yang terbesar, beliau menulis buku yang dinamakan Silsilah Ahadisu Dha'ifah wa Silsilah Ahadisu As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih dan kumpulan hadis-hadis palsu atau dhaif. Beliau menulis buku ini kurang lebih sekitar 10 jilid atau lebih. Jilid yang 11, 12, 13 sampai 15 ya, ketika beliau meninggal belum dijilidkan jadi buku, tapi sudah ada bukunya. Makanya ketika saya berhasil mengumpulkan buku itu kurang lebih 11 jilid, ketika saya dengar Syekh Al-Bani meninggal dunia, maka buku itu dilengkapi, disusun kembali oleh anaknya yang perempuan. Dan ini musibahnya, musibahnya para ulama. Para ulama selalu punya anak perempuan itu yang jadi, yang laki-laki jarang jadinya. Coba kita lihat Syekh Utsaimin, anaknya yang laki-laki dagang. Ya, Syekh Ibn Baz, Syekh Saleh Fauzan tidak punya anak. Syekh Al-Bani beliau memiliki anak perempuan. Sehingga apa? Kalau anaknya perempuan berarti ilmu itu sudah selesai. Karena gerak-gerik perempuan terbatas. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala justru yang mewarisi ilmunya muridnya, mantunya. Muridnya sekaligus mantunya, luar biasa. Ini betul kata Nabi SAW, yuqbatul ilmu, ilmu itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang ada adalah kebodohan, kejahilan, orang sudah tidak mengerti lagi tentang ilmu dengan meninggalnya para ulama. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi zaman kita saat ini betul-betul kita itu hidup di tengah-tengah para ulama sudah tiada. Yang ada bersama kalian sekarang ini, yang ada bersama kita adalah tuwaili bil ilm, baru penuntut-penuntut ilmu. LC itu baru penuntut ilmu, MA baru penuntut ilmu, belum sampai derajatnya pada ulama. Ulama itu yang hafal Quran, yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, ini hafal. Ulama itu yang mengerti usul fikih. Semua komponen ilmu ini mereka kuasai. Itu bisa dihitung dengan jari dan hampir tidak ada. Jadi yang ada sekarang ini siapa Ustaz? Yang ada sekarang ini para penuntut ilmu. Ilmu itu ditarik dengan meninggalnya para ulama. Ditarik dengan meninggalnya para ulama. Dan ilmu yang pertama yang Allah angkat dari bumi ini adalah ilmu faraid. Ilmu yang berbicara tentang bagi waris. Saya sekarang bertanya pada antum, apakah antum pernah tahu tentang pembagian waris Islam? Sedikit Ustaz. Yang antum tahu apa? Yang kami tahu hanya waris itu dibagi secara rata ketika orang tuanya meninggal, atau waris itu dibagikan secara hibah. Jadi dihibahkan sebelum orang tuanya meninggal, dihibahkan kepada anak-anaknya. Habis itu dia ada waris lagi. Itu yang ada. Jadi yang ada pembagian waris secara rata, ya, atau secara adat istiadat. Di Sumatera Barat, yang perempuan, kakak yang perempuan atau kakak yang paling tua itu lebih banyak dapatnya. Atau di daerah mana, ya, yang nomor terakhir lebih banyak bagiannya. Begitu seterusnya, ini dibagikan secara adat. Pembagian secara adat ini tentunya berbeda dengan pembagian Allah. Kalau orang membagi waris dengan adat, dengan hukum negara, ini ingat, di hari akhir nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Karena pembagian Allah tentunya adil, tapi pembagian manusia belum tentu adil. Dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang membagi waris dengan cara-cara seperti itu. Orang yang mendapatkan waris yang dibagikan secara agama, secara hukum Allah, lebih berkah daripada orang yang dapat waris tetapi pembagiannya secara tidak hukum Allah, tidak mengikuti pembagian faraid yang pernah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, yang usul ilmu, ilmu itu berkurang. Makanya sekarang ini salah satu ciri yang nyata di antara kita, banyak sekali kajian-kajian di luar sana. Yang kajian itu mengandalkan, pertama, kalau seandainya gurunya, ustadznya menerangkan satu pembahasan dalam agama, bisa membuat orang ketawa, bisa membuat orang menangis, ustadznya lucu, ustadznya bisa menari-nari, ustadznya bisa bermainan sorban, ustadznya bisa bicara dengan bahasa daerah Sunda, Jawa, Bali, Madura. Seperti itu pengajian yang ada. Ketika ditanya setelah pengajian apa yang kalian dapatkan dari pengajian tersebut, oh tadi ustadznya lucu, ustadznya ngedagel, ustadznya bercanda dan sebagainya, itu. Ini persis apa yang dikatakan oleh Nabi, yang usul ilmu, ilmu sudah mulai berkurang. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Abi Hurairah, setelah ilmu itu berkurang, ciri-ciri akhir zaman, wa yabqa asy-syuh, kekikiran itu mendominasi. Kekikiran mendominasi. Bagaimana kekikiran mendominasi? Orang sudah berbicara untung dan rugi. Dia tidak berbicara lagi bagaimana al-karam, kedermawanan itu berjalan. Saya pernah mengikuti satu program di salah satu perbankan Islam di Indonesia ini. Program menjadikan mustahik menjadi muzaki. Ada program pembagian zakat, tetapi program ini dikemas dengan judul seorang mustahik menjadi muzaki. Bagaimana orang yang mustahik berhak menerima zakat diberikan modal dari harta zakat, diberikan modal. Modal ini adalah pinjaman yang suatu ketika dikembalikan kepada yang meminjaminya. Padahal dari segi Islam bahwa tidak boleh harta zakat itu dikelola dengan cara seperti ini. Harta zakat yang diterima dari Badan Zakat Nasional atau Lasna Zakat Nasional diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sudah selesai. Orang ini mau gunakan apa? Mau gunakan menjadi untuk dagang, digunakan untuk membeli apa saja, itu terserah dia. Tidak boleh orang ikut campur mengelolanya. Kalau sekarang tidak. Setelah saya tanya kenapa demikian, yakni jawabannya satu, wah, kita ingin mengupgrade status orang yang muzaki ini, mustahik ini menjadi muzaki. Orang yang berhak menerima zakat diupgrade statusnya menjadi orang yang berhak untuk memberikan zakat. Jadi dimanage keuangannya dengan cara pinjaman lunak. Subhanallah. Dan ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kata Nabi SAW yang berikutnya, وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ. Banyak fitnah yang terjadi dan banyak al-haraj. Para sahabat tidak paham apa itu haraj ya Rasulullah. Maka Nabi berakan, haraj itu adalah pembunuhan. Yang pertama berbicara tentang masalah al-fitan, fitnah zina, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, dan lain sebagainya. Fitnah-fitnah ini melahirkan al-haraj, pembunuhan. Pertama, zina. Kemarin kita dengar seorang wanita tuna susila, ya, masih muda, buka praktek di internet, kemudian orang datang ke kos-kosannya, kemudian diketemukan tewas dalam kos-kosannya. Ini sebabnya apa? Pertama, fitnah wanita, sehingga banyak pembunuhan. Inilah apa yang dikatakan oleh Nabi, akhirul zaman. Kemudian contoh yang lainnya, di beberapa kota, di Surabaya, di Banyuwangi, tempat prostitusi ditutup, diambil dari APBN daerah, APBD, untuk menutup tempat tersebut dan memberikan pesangon bagi pelakunya, bagi PSK-nya. Kemudian apa yang terjadi di Jakarta, ibu kota, yang dulunya ditutup menjadi Islamic Center OJA, sekarang mau dihidupkan lagi, mau dibangun apartemen khusus mereka. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya fitnah. Fitnah harta. Apa alasan yang sangat mendominasi perbuatan ini? Dengan adanya lokalisasi di ibu kota, banyak investor yang datang. Karena investor selain datang ke Indonesia mencari ini juga. Na'udzubillah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, akhirul zaman. Zaman sudah berada di penghujung. Dan hadis yang berikutnya, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kebaikan mana yang aku lakukan? Kebaikan mana yang aku lakukan? Wa kuntu, akan tetapi diriku, yakni Hudzaifah ibnul Yaman, kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang kejelekan. Kalau sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang kejelekan. Agar apa aku bertanya tentang kejelekan? Nabi Hudzaifah mengatakan, makhafatan an yudrikani. Aku takut kalau kejelekan itu menimpa diriku. Fitnah itu menimpa diriku. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Hudzaifah ibn Yaman, inna kunna fi jahiliyah, ya Rasulullah, kami dahulunya berada di zaman jahiliyah. Ini mengisahkan tentang kehidupannya di masa sebelum datangnya Islam. Saudara-saudara, dari cerita hadis ini, tidak boleh orang bercerita kemaksiatan detail. Tidak boleh orang berbagi kemaksiatan dengan detail, tidak boleh. Tetapi berbagilah kebaikan itu dengan detail. Boleh seseorang menceritakan kebaikan dengan detail, tapi tidak boleh orang menceritakan kejelekan dengan detail. Makanya olah TKP ini sesuatu yang dipermasalahkan dalam syariat Islam. Memberitakan aib kejadian-kejadian atau yang dikenal dalam media masa itu, seperti contohnya wawancara dengan pelaku kemaksiatan ini, wawancara dengan pelaku kemaksiatan meskipun mukanya ditutup, meski suaranya dibesarkan, suara yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil, ini juga dipermasalahkan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena apabila kejelekan ini didetailkan, orang akan belajar. Kemarin di Jakarta, di Tangerang, itu ada kasus namanya begal. Begal apa? Motor. Ya, maka diwawancarai para pembegal ini, bagaimana caranya untuk begal? Oh, caranya seperti ini, seperti ini. Bagaimana kalian tahu itu adalah pembegal? Wah, pembegal itu selalu menyalakan renteng kiri. Kalau renteng kiri ini kelompok begal berarti. Ya, maka cara ini dipublikasikan dalam TV. Suatu ketika ada orang yang nyalakan renteng kiri terus. Masyarakat tahu, wah ini mesti begal. Digebuki orang tadi, ternyata dia bukan begal. Setelah ditanya, saya dapat di TV supaya terhindar dari begal, nyalakan renteng kiri terus. Ini pelajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, "Kunna fi jahiliyah." Kami dulu dalam masa jahiliyah. Antum pernah tahu cerita tentang jahiliyah? Coba baca sejarah Islam, sejarah sebelum datang Islam. Yang ditulis oleh orang Arab sendiri. Salah satu sejarah yang saya ceritakan adalah dulu sebelum datangnya Islam ada tradisi yang namanya nikahul wudu. Nikah apa? Wudu. Wudu. Nikah wudu ini, ma'asyiral muslimin, adalah nikah seorang perempuan itu masuk ke dalam kemah di sekeliling Ka'bah, kemudian kemahnya itu ditandai dengan pohon, dengan apa, berarti semua laki-laki boleh masuk ke tenda tersebut dan menikahi wanita tersebut. Kalau ada 20 laki-laki masuk, maka 20 yang menikahi. Kalau ada 50 orang, ya 50 yang menikahi. Kemudian nikah wudu ini itu dianggap ibadah di zaman dahulu. Bagaimana menentukan ayah daripada bayi yang dia kandung? Bayi yang dia kandung ini ditentukan setelah bayinya keluar, itu dimemperkan. Ini bayi ini paling dengan wajahnya orang-orang yang pernah menikahiku yang mana? Kalau ternyata adalah si A atau si B yang paling mirip dengan bayinya, maka si B ini adalah ayahnya. Itu cerita zaman jahiliyah. Yani betapa rusak. Betapa? Betapa rusak masa zaman tersebut sebelum datang Islam. Hudzaifah mengisahkan, ya Rasulullah, dulu kami dalam masa jahiliyah. Dulu kami masih jahiliyah. Itu adalah masa kegelapan bagi kami. Faja'an Allah, kemudian Islam datang, dikirim oleh Allah bersama engkau, ya wahai Rasulullah. dengan kebaikan ajaran yang engkau datang tadi, yang engkau ajarkan tadi. Apakah setelah ada kebaikan ini akan ada kejelekan? Kemudian Nabi menjawab, na'am. Fahal ba'da dhalika syar, apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan lagi? Nabi mengatakan, na'am, wa fihi dakhal. Akan tetapi kebaikan itu datang dengan asap yang hitam. Artinya kebaikan itu sudah remuk-remuk, tidak nampak lagi. Yaitu maknanya setelah Nabi itu datang, kebaikan itu ada. Setelah Nabi meninggal, mulai terjadi fitnah, fitnah, fitnah sampai zaman kita saat ini. Kemudian Hudzaifah ditanya, fakultu wa ma dahnu, ya Rasulullah, apa yang kau maksud satu zaman kebaikan tetapi ada asap hitam yang menyelimutinya? Nabi menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi, nanti akan muncul satu masa, satu kelompok yang mengambil hidayah, yang belajar agama tapi agamanya bukan ajaranku, mengambil petunjuk Islam tapi petunjuknya itu bukan daripada hadisku. Jadi mereka Islam tapi Islam ya sudahlah, saya yang penting Islam, cara saya berislam sesuai dengan apa yang saya tahu. Kalau masyarakat berbuat ini, ya Islam saya sesuai dengan Islam masyarakat. Kalau masyarakatnya mengambil ini, ya itulah Islam yang saya ambil, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau tahu orang tersebut dan engkau ingkari orang tersebut. Fakultu ba'da dhalika al-khair min syarr, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Maka Nabi menjawab atas pertanyaan Hudzaifah, na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Nanti akan ada di akhir zaman du'at, para penyeru, para da'i, para ustaz, ya, para kiai, para tokoh agama, mereka menyeru untuk masuk pintu-pintu neraka. Man ajabahum, siapa yang mengikuti mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, Hudzaifah berkata lagi, ya Rasulullah, siapa mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina, mereka itu adalah orang dari bangsa kami, yakni dari orang Arab. Yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan apabila aku menemui mereka? Qala talzimu jama'at al-muslimina wa imamihim, engkau mengikuti ajaran jama'ah ahlu sunnah wal jama'ah dan imam mereka. Faqultu wa in lam yakum jama'ah wal imam, kalau saatnya mereka tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki seorang pemimpin, fa'tazil tilkal firaq, hindarilah kelompok-kelompok tersebut, walau anta'iddo, meskipun engkau mesti berpegang ya dengan satu akar batang pohon yang kuat sampai engkau menemui kematian dan engkau berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam, ada orang-orang yang menyeru terhadap agama Islam, berdakwah terhadap agama Islam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hindarilah orang-orang itu. Siapa mereka ini? Penafsiran daripada hadis ini adalah di dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah hudasaul asnan sufahaul ahlam. Mereka adalah ulama-ulama muda yang selalu menyeru untuk keluar daripada ajaran agama Islam. Kelompok ini adalah kelompok yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kelompok Khawarij. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang muslim yang lainnya dengan perbuatan dosa besar. Kelompok Khawarij ini tentunya selalu berubah-ubah pakaian. Nah, Khawarij zaman kita saat ini adalah mereka yang dikenal menakutkan di dunia luar yang disebut dengan ISIS, Islamic State Iran and Sham. Mereka memiliki pemikiran khawarij yang mana pemikiran ini dilahirkan oleh barat juga untuk memerangi kaum muslimin. Namun suatu ketika mereka akhirnya berbalik kepada barat dan menyerang barat dan juga membunuh kaum muslimin. Kelompok ini selalu menyerukan jihad dan mengatakan khilafah sebagai solusi. Khilafah sebagai solusi. Mereka mengatakan bahwasanya jihad hidup yang sebenarnya adalah hidup di negeri Iran dan di Suriah. Mereka selalu meneriakkan suara-suara bahwasanya pergi ke Iran adalah pergi ke taman surga. Jadi meninggal di sana adalah meninggal di surga. Pergi ke Suriah adalah meninggal di surga atau pergi ke surga. Seruan ini terus diserukan melalui website-website mereka dan ajaran-ajaran mereka sehingga ada orang-orang dari negara ini yang terpengaruh sempat keluar kuliahnya, meninggalkan kuliahnya, kabur daripada orang tuanya dan pergi ke sana untuk menjadi tenaga medis, untuk menjadi para mujahidin dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jihad itu memiliki hukum sendiri, memiliki kriteria sendiri dan memiliki tatanan dalam hukum syariat itu sendiri. Kemudian ikhwan fillah, siapa pemimpin daripada ISIS ini? ISIS ini dipimpin oleh Al-Baghdadi, ya, seorang pemimpin yang mana tiba-tiba muncul dan tiba-tiba lahir. Setelah diteliti ternyata dia adalah dari kelompok Khawarij yang pernah dipenjara oleh Amerika, kemudian dikeluarkan lagi untuk menjadi pemimpin ISIS. Namun kemudian hari ternyata berbalik menjadi memerangi barat dan memusuhi kaum muslimin. Kenapa memusuhi kaum muslimin? Karena kaum muslimin berhukum kepada hukum selain Allah dan tidak membaiat imam yang akan mendirikan khilafah Islamnya. Imam adalah diri dia sendiri. Dan ajarannya tersebar di internet dan sempat mengelabui orang-orang muslim, umumnya mereka yang masih memiliki usia yang sangat muda. Melalui jejaring internet, melalui media sosial, mereka masuk merekrut orang-orang muslim yang ada di seluruh negara dan termasuk di dalamnya Indonesia. Dan masuknya dari mana? Masuknya dari Suriah dan juga dari Istanbul atau Turki. Kemudian kata Nabi SAW, kalau engkau mendapati hal ini, maka tinggalkanlah kelompok ini dan peganglah terhadap ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadis yang keberapa, keempat, An Zubair, dari Zubair ibn al-Awwam, dari Adi ibn Hatim, qala, berkata Adi ibn Hatim, ataina Anas ibn Malik, kami pernah mendatangi Imam Anas ibn Malik. Imam, fashaqawna ilaihi mana al-qibin al-hajjaj. Kami mengeluh tentang perbuatan al-hajjaj ibn Yusuf. Siapa al-hajjaj ibn Yusuf? Al-hajjaj ibn Yusuf seorang pemimpin yang sangat zalim tapi dia muslim. Tidak ada orang muslim kecuali dibunuh oleh hajjaj ini. Yang membangkang perintah hajjaj itu dibunuh. Sampai-sampai karena saking bencinya orang muslim dengan Hajjaj bin Yusuf, satu ketika Hajjaj bin Yusuf ini pernah naik perahu kayu dan tenggelam. Kapalnya itu tenggelam. Nelayan-nelayan melihat Hajjaj bin Yusuf, kapal Hajjaj bin Yusuf tenggelam, akhirnya semua berbondong-bondong menyelamatkan Hajjaj bin Yusuf. Dan diselamatkannya Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj bin Yusuf masih hidup. Para nelayan ini ditanya, wahai para nelayan, kalian tahu ini pemimpin ini paling kejamnya pemimpin. Terus kenapa kalian selamatkan Hajjaj bin Yusuf? Para ulama ini mengatakan, saya tidak mau Hajjaj ini meninggal syahid. Kenapa? Orang yang meninggal karena tenggelam itu syahid. Sampai seperti itu. Saking kejamnya nih Hajjaj. Tetapi Khadidi, meskipun seorang pemimpin ini kejam, bengis, tidak punya pri kemanusiaan kepada kaum muslimin, tapi dia punya jasa. Jasa dia apa? Al-Quran yang antum baca itu, Al-Quran yang kita baca itu titik-titiknya yang titikin itu Hajjaj bin Yusuf. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak ada titiknya, antum tidak bisa bedakan antara ba dengan ta dengan tha. Kita bisa membedakan huruf ba dari mana? Dari mana? Dari titik. Ba titiknya di bawah, ta titiknya dua di atas, tha titiknya tiga di atas. Terus yang berikutnya, antum tidak bisa membedakan antara ha dengan kha dengan jim. Ha, jim, kha. Ha tidak ada titiknya, jim ada titik di tengahnya, kha ada titik di atas. Kalau bukan karena jasa pemimpin yang kejam ini, saudara-saudara, bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap pemimpin yang kejam ini? Tapi dia muslim. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf, sampai Imam Anas bin Malik juga tidak pernah mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf. Jelas-jelas kejamnya, jelas-jelas membunuh orangnya. Kapan pemimpin itu dikafirkan? Kalau dia murtad daripada agama Islam. Coba kita lihat perbandingannya dengan Al-Baghdadi, pemimpin ISIS. Mengkafirkan semua pemimpin kaum muslimin, dianggap mereka pemimpin yang kafir, dia sendiri yang muslim, maka kalian wajib berbaiat kepada. Apa hubungannya Ustaz kalau ada pendapat yang mengkafirkan seluruh pemimpin kaum muslimin? Hubungannya adalah wajib membunuh mereka dan memerangi mereka sampai mereka mau berbaiat kepada dirinya. Itu korelasinya. Maka saya katakan ISIS itu pemahaman, pemikiran, ideologi. Ideologinya apa? Bahaya sekali. Ideologinya adalah orang yang tidak berbaiat kepada pimpinannya kafir, siapapun mereka. Maka kita dengar mereka menyembelih orang dengan pisau dapur. Dan itu ada hadis yang pernah ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ana lupa siapa perawinya, kalau tidak salah Daruqutni. Syekh Ali Hasan Al-Halabi pernah menuliskan satu riwayat, ciri-ciri khawarij adalah mereka mengazab, menyiksa kaum muslimin dengan pisau kecil. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi pada mereka. Apakah kita masih meyakini bahasanya ISIS, Daulah Islamiyah Syariah Iraqiyah, adalah satu pergerakan jihad modern? Apakah kita masih mau mengutus murid-murid kita, teman-teman kita, kepada perkumpulan-perkumpulan seperti ini? Tentunya tidak. Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang bagaimana sikapnya kepada Hajjaj. Dan ini termasuk ciri-ciri akhir zaman, banyaknya pembunuhan dengan diutusnya Hajjaj. Kata Imam Anas bin Malik, isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zamanun, karena nanti akan datang satu masa, zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian mendatangi atau dipanggil oleh Allah SWT. Jadi ikhwan fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan heran. Generasi yang akan kita temui nanti, generasi yang akan lahir nanti, lebih jelek daripada generasi sekarang. Zaman yang akan kita temui nanti lebih jelek daripada zaman sekarang. Apa yang kita lakukan sebagai seorang mukmin? Membentengi diri kita dengan benteng yang sangat kuat. Jangan meremehkannya. Jangan pernah aman kita dengan anak-anak kita saat ini, terutama anak-anak wanita, perempuan. Kalau kita punya anak wanita saat ini, anak wanita yang kita pelihara dari kecil, jangan heran nanti mereka akan terkena fitnah lebih dahsyat daripada fitnah. Saya bercerita tentang dunia pesantren, bukan dalam artian saya ingin jelek-jelekan pesantren. Pesantren itu kurang apa, Pak? Kehidupan 24 jam. Bangun jam 4, tidur jam 10. Pengawasan Ustaz. Apa yang terjadi Ustaz? Ketika santriwatinya ini libur, pulang ke rumahnya, bergaul sama temannya, jilbab mereka lepas, berfoto, selfie, diupload di internet. Rambutnya diwarna-warnai, orang tidak nyangka ini fulana santriwatinya pesantren ini dan pesantren itu. Ini santriwati. Sekarang kita mau berbicara orang yang di luar sana, non santri, tentunya lebih dahsyat. Ini tahun berapa? 2015. Belum lagi kita berbicara 2016, 2017 yang mana terjadi perdagangan globalisasi di sana. Orang luar bisa datang ke Indonesia, bisa jadi dokter. Orang luar bisa bekerja di Indonesia karena kita ini negara global. Kita bisa berdagang ke sana, sementara orang luar bisa berdagang di sini. Sementara kemampuan bangsa ini tidak di-upgrade. Apa yang terjadi? Penjajahan yang dulunya dihapuskan akan kembali lagi di negara ini. Bukan penjajahan pakai tembak, pakai senjata, tidak. Tapi penjajahan ideologi, penjajahan moral, penjajahan akhlak. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Ini akhir zaman. Oleh sebab itu, kita harus peduli terhadap ini dengan pendidikan. Mendidik generasi kita lebih baik. Meskipun di akhir zaman nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya cerita lagi tentang kehidupan. Saya berbicara tentang kehidupan masyarakat skup kecil yang dibina dalam lingkup suasana pesantren. Saya tidak berbicara tentang skup masyarakat yang luas, kecamatan, kabupaten, kota, wilayah, atau negara, tidak. Dalam kehidupan pesantren, kami melarang ini dan melarang itu, supaya anak didik kami tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Tapi ternyata begitu kami umbarkan, kita balikan kepada wali santri mereka, kita balikan ke kampung halaman mereka, berubah. Kenapa ini terjadi? Karena lingkungan yang di luar tentunya tidak sesehat lingkungan yang di dalam. Ketika santri ini balik lagi ke pesantren, seperti body repair pesantren. Antum habis mudik, banyak kan ditabrak motor kanan, tabrak motor kiri, ada yang bolamnya kena sana sini. Habis mudik, ini mobil udah dipakai kerja, tapi masuk bengkel dulu. Nah itu gambaran anak-anak yang keluar dari pesantren masuk lagi pesantren, di body repair lagi, dicet lagi, didempul lagi, diganti ininya, diganti itunya, balik lagi mulus. Kita berbicara lingkup kecil. Saya tidak sedang menjelekkan dunia pesantren. Saat ini lembaga yang paling bagus untuk mendidik anak kita adalah pesantren. Tapi pesantren juga kena fitnah. Kenapa? Karena pendidikan itu selama ini kita berpikir, nah pendidikan pesantren berarti yang bertanggung jawab gurunya. Orang tuanya tidak pernah mau bertanggung jawab. Orang tuanya hanya mau menitipkan anaknya sekian puluh juta per sekian juta per bulan, sekian puluh juta uang masuknya, sudah. Berarti yang tanggung jawab baik dan jeleknya anak saya adalah guru pesantren. Sehingga ketika anak itu balik, orang tuanya nyalakan pesantren. Wah, ini pesantren tidak benar. Pesantren sudah mahal-mahal bayarnya, tapi anak saya tetap seperti itu. Bukan demikian. Pendidikan itu yang bertanggung jawab antara pesantren dengan orang tua. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang ketujuh ya. Satakunu fitnatul qa'im fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minal sa'i man yushrifu laha man yushrafu laha tastarsifu faman wajada fiha malja'an aw ma'adan falya'ud bihi. Kata Nabi SAW, akan ada satu zaman, yakni akhir zaman, fitnanya orang yang berdiri lebih baik daripada orang, fitnanya orang yang duduk daripada orang yang lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang merangkak, yang ingin mencari fitnah tersebut. Maka barang siapa yang mendapatkan zaman ini, hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada fitnah tersebut. Ini terjadi. Terjadi, dan saya hubungkan hadis Nabi ini dengan kejadian yang ada di Mesir. Al-Qa'im, orang yang berada di dalam rumah itu lebih baik daripada orang yang keluar untuk demo. Dan orang yang berdiri saja itu lebih baik daripada orang yang berjalan kemana-mana menutup kantor ini dan menutup kantor itu. Orang yang berjalan untuk melakukan demo itu lebih baik daripada orang yang menjadi provokator daripada demo. Itu sampai seperti itu, kata Nabi SAW. Dan hal ini terjadi ketika terjadi fitnah digulingkannya mursi. Ini hadis ini gambaran apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul-betul terjadi. Banyak jatuh korban di sana. Maka para ulama mengatakan, lebih baik kalian berada di rumah kalian daripada kalian keluar. Ternyata jamaah ikhwan muslimin tidak, justru menggerakkan massa untuk keluar, dan terjadi baku hantam antara militer dengan rakyat sipil. Ini pun juga terjadi di Indonesia pada tahun 98. Maka orang-orang yang berada di rumah lebih selamat daripada orang-orang yang keluar. Karena di dalam Islam, Islam selalu menjauhkan orang itu mati sia-sia. Islam selalu menjauhkan korban banyak. Kenapa? Karena terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar harganya di sisi Allah SWT. Terbunuhnya seorang mukmin lebih besar harganya di sisi Allah SWT. Coba berapa orang Islam yang terbunuh dalam kejadian-kejadian seperti yang pernah kita lihat dan kita alami. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-8, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi SAW berkata, la takumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat ini, artinya kita berada di akhir zaman. Maksudnya adalah nanti akhir zaman itu seperti ini. Hatta tak tatil fi'atani azimatani, sampai ada dua kelompok besar yang saling bunuh-membunuh. Da'awhuma wahida. Da'awhuma wahida. Alasan mereka satu. Wahatta yub'atha dajjaluna kadzabun. Sampai akan ada orang-orang pendusta yang mengaku menjadi nabi. Jumlah mereka sampai 30 orang. Wa hatta yubadul ilmu, sampai ilmu itu diangkat oleh Allah. Wa yakthur az-zalazilu, dan banyak terjadi gempa bumi. Wa tadhhur al-fitan, dan banyak terjadi fitnah, dan banyak terjadi pembunuhan. Hatta yakthura fikumul mal, sampai banyak harta berlimpah di antara kalian, hatta yahimma rabbul mal man yaqbal sadaqatahu, sampai tidak ada orang yang mau menerima sedekah karena banyaknya orang kaya. Fa yaqul alladhi ya'riduhu 'alayhi la la arrabu bihi wa hatta yatatawwaru an-nasu bil fil bunyan, sampai ada orang yang tidak mau menerima sedekah dan sampai banyak orang yang mempertinggi bangunan. Hadis Nabi SAW ini juga menggambarkan akhir zaman. Yang pertama, fi'atan azimatan, yakni pernah terjadi peperangan yang besar antara pasukannya Ali dan pasukannya Muawiyah. Inilah awal daripada fitnah, dan fitnah itu terus berlangsung sampai sekarang. Dan fitnah itu melahirkan kelompok Abdullah bin Sabah yang dinamakan Rafidah. Ketika pemerintahan Abu Bakar, pernah terjadi fitnah dan Abu Bakar berhasil meredamnya. Fitnah itu adalah sebagian suku-suku Arab tidak mau membayar zakat. Dan Abu Bakar berdiri di atas mimbar, kalau mereka masih tidak mau bayar zakat, maka aku akan perangi mereka. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, dengan siapa engkau memerangi mereka? Abu Bakar menjawab, saya sendiri, sampai urat nadi saya putus. Selesai fitnah itu ditumpas oleh Abu Bakar. Di zaman Umar, tidak ada orang yang berani menimbulkan fitnah, karena Umar adalah seorang pemimpin yang tegas. Bukan keras ya, tapi tegas. Di zaman Umar, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, Umar itu ditakuti syaitan ketika hidupnya dan ketika matinya. Dan di zaman Umar bin Khattab, terjadi penaklukan kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Persia, kakek moyangnya Iran saat ini. Iran itu berasal dari bangsa yang namanya bangsa Persia. Itu ditaklukkan oleh Umar, dan kerajaan itu dikuasai oleh kaum muslimin, yang mana kerajaan ini sangat ditakuti pada waktu itu karena kecerdasan bangsa ini. Jadi bangsa Persia, Iran itu sangat cerdas kan? Ditaklukkan oleh Umar. Sampai akhirnya Umar ini dibunuh oleh seorang dari keturunan bangsa Persia, pemeluk agama Majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Sampai akhirnya orang-orang Syiah mendewakan kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi karena dia berhasil membunuh kuburannya, berhasil membunuh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab terbunuh, maka Islam kaum muslimin dipimpin oleh Utsman bin Affan yang memiliki karakter lembut, memimpin pemerintahan. Dan pada waktu itu karakternya berbeda sama Umar, yang satu tegas, yang satu lembut. Di sinilah orang-orang yang benci kepada Islam menyusun kekuatan, sampai lahirlah kekuatan Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Kekuatan ini dulunya pernah ditumpas oleh Umar, bangsa Yahudi ini. Kemudian dimunculkan oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ini dengan membangkitkan, mengumpulkan pasukan sakit hati, yaitu orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Akhirnya lahirlah satu kekuatan yang besar. Kekuatan ini lahir di Kufah, di Irak. Kekuatan inilah yang akhirnya digiring dengan fitnah oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, sampai terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, maka pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk gubernur Syam yang tidak rela Utsman itu terbunuh, menginginkan agar pembunuhnya Utsman ini dikisas. Tetapi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu tidak demikian. Dirikan khilafah dulu, baru kita hukumi para pembunuh Utsman. Akhirnya dua kelompok ini berseteru, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan terjadi pertempuran, perperangan antara dua kelompok yang besar. Kelompok ini adalah kelompoknya Ali dan kelompoknya Utsman. Dari sinilah ma'asyarul muslimin, muncul kelompok yang baru yang menamakan diri mereka adalah Rafidah Syiah. Mereka meninggikan Ali di atas sahabat lainnya dan mengkafirkan kelompok-kelompok yang lainnya atau sahabat yang lainnya. Dan kelompok ini sampai saat ini, kelompok itu namanya kelompok Syiah. Akhirnya dari situlah saya katakan lahir kelompok Syiah dan kelompok ini terus menerus besar. Kelompok ini menolak pengadilan yang diadakan oleh Ali dan Muawiyah dan akhirnya kelompok ini memisahkan dirinya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kelompok ini terus besar dan kelompok ini memiliki akidah-akidah yang menyesatkan umat. Pertama, dan ini ciri-ciri akhir zaman. Pertama, kelompok Syiah ini, Rafidhah ini memiliki keyakinan bahwasannya Jibril alaihi salam telah salah menyampaikan wahyu yang seharusnya wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Jibril kau kali kau dengan Nabi Muhammad, akhirnya wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini disebutkan dalam kitab Al-Kafi, kitab mereka. Saya tidak mengada-ada. Halaman 30. Yang kedua, bahwasanya keyakinan mereka, bahwasanya imam-imam Syiah atau syekhnya para pengikut Syiah ini meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada bersama Ahlus Sunnah ini kurang. Ada di sana Al-Quran yang hakiki. Al-Quran yang hakiki ini pernah diangkat ke langit ketika terjadi fitnah dan diturunkan kepada Fatimah anaknya Nabi SAW. Jadi Quran mereka ini lebih lengkap, 3 kali lipat daripada Al-Quran yang ada, dan Al-Quran ini pernah saya fotokopi dan pernah di, ini hanya tersebar di Iran dan mungkin pengikut Syiah di Indonesia punya Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini bahasanya mereka orang-orang Syiah Rafidah itu punya Al-Quran itu tertulis dalam kitab mereka yang ditulis oleh imam mereka yang bernama Al-Malti, halaman 25. Keyakinan kelompok ini yang ketiga, bahwasannya ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu mesti dan harus ditafsirkan oleh Al-Quran mereka. Maka tidak boleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah membaca Al-Quran kecuali setelah membaca tafsir Al-Quran tersebut yang dinamakan Quran Fatimah. Kemudian yang keempat, bahasanya orang-orang Syiah meyakini bahwasannya haji, pergi haji ke kuburan imam-imam yang 12 atau imam-imam mereka itu lebih baik daripada haji ke Ka'bah. Kemudian yang berikutnya, keyakinan mereka bahasanya siapa saja yang menziarahi kuburan Husain, siapa saja yang menziarahi kuburan Husain, ya, dia telah melakukan haji sama dengan orang melakukan haji 60 kali. Dan kuburan Husain itu mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di Qum, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Irak. Berbeda versi ulama Syiah dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya bahwasannya akidah mereka yang berikutnya, bahwasannya mereka mengatakan bahwasannya nikah mud'ah yang pernah diharamkan oleh Nabi SAW itu masih berlaku karena yang meriwayatkan hadisnya bukan daripada orang-orang Syiah. Jadi barang siapa yang menikah dengan nikah yang mud'ah, nikah kontrak, dia telah menyempurnakan agama mereka. Saudara-saudara, Ini salah satu bentuk keyakinannya, dan saya tidak bahas secara detail tentang keyakinan mereka. Tidak detail saya bahas tentang keyakinan mereka di sini, karena mereka memiliki satu cara yang dinamakan taqiyah, menyembunyikan diri mereka dengan akidah-akidah yang mereka miliki. Dan yang saya ingin terangkan kepada kaum muslimin wal muslimat yang hadir di dalam masjid ini, bahwasannya Syiah atau Rafidah ini memiliki rencana yang dinamakan rencana 50 tahunan. Dan target mereka adalah mensyiahkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan target 50 tahunan atau planning 50 tahunan ini sudah terjadi di negeri kita ini, dan kaum muslimin sangat tidak sensitif dalam menyikapi masalah ini. Selalu mereka katakan, wah itu adalah membesar-besarkan Syiah, bukan terjadi hal itu di Indonesia, tapi itu adalah sesuatu hal yang sangat jauh terjadi di Indonesia. Salah satunya yang penting, 50 tahun planning Syiah ini banyak sekali. Saya kumpulkan dari kitab mereka semuanya, dan salah satunya adalah ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara Syiah. Salah satunya adalah mereka mengutus duta besar mereka, dan duta besar mereka bukanlah orang umum, orang biasa, bukan orang diplomatik, tapi duta besar yang selalu diutus di negara-negara Iran, wakil Iran di negara-negara seperti Indonesia ini. Mereka adalah yang berstatus sebagai mula itu adalah ulama. Kalau duta besar di negara-negara seperti Indonesia ini yang diutus adalah orang Departemen Luar Negeri. Kalau mereka tidak, seorang mula, ulama mereka diutus menjadi duta besar. Dan salah satu program mereka adalah mereka membuat yang dinamakan Honor Iran. Honor Iran ini dalam bahasa mereka dinamakan Husainiyat. Istilah Husainiyat. Honor Iran ini sudah berdiri di sebagian besar universitas-universitas Indonesia. Hanya ada satu universitas yang menolak, yakni universitas yang ada di Padang. Menolak adanya Honor Iran di Padang, di universitas yang ada di Padang. Kemudian yang berikutnya, mereka membuat pesantren mahasiswa. Membuat pesantren mahasiswa yang mana mahasiswa yang kuliah di ITB, di UGM itu dibikinkan kos, asrama kos gratis. Dan di situ mereka dididik tentang masalah kebudayaan Iran, yang mana kebudayaan Iran ini adalah mensyiahkan mereka. Suatu ketika saya mendapatkan cerita, ada seorang mahasiswa dari Syekh Ibrahim Al-Faris dari Jamiatul Imam. Suatu ketika dia memiliki seorang mahasiswa, S1-nya Jayyid Jiddah, ya. Kemudian S2-nya, magisternya mendapatkan peringkat Jayyid. Tentunya peringkat Jayyid ini tidak boleh melanjutkan untuk memperoleh gelar doktor. Akhirnya dia datang kepada dosennya, Dr. Ibrahim Al-Faris. Wahai doktor, saya ini mau masuk S3 di tempat kalian di Riyadh, tapi persyaratan saya tidak pernah masuk. Sementara saya butuh untuk menjadi seorang doktor S3. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa, peraturan kita harus Jayyid Jiddah minimal. Nilainya harus Jayyid Jiddah. Akhirnya seminggu berikutnya dia datang dengan membawa kertas. Wahai doktor, dokter pembinanya, ini saya dapat surat dari Tahran, saya diterima untuk mengambil doktor di Hume University dengan pertama dibacakan di sana, kalau engkau mengambil beasiswa ini doktor di tempat kami, gaji Anda per bulan selevel dengan gajinya menteri di negara kalian. Gajinya menteri berapa di Indonesia? 35 juta atau 50 juta itu dia dapatkan. Yang berikutnya, dapat tiket gratis pulang pergi setahun sekali, dapat rumah dinas, dan terakhir boleh mengambil istri dari warga Iran, mut'ah. Kira-kira antum yang dapat dia keterangan seperti itu tergiur tidak? Tergiur tidak? Wah, tergiur. Gajinya gaji menteri, dapat rumah dinas, dapat menikah dengan wanita Iran, mut'ah tadi. Antum tahu mut'ah? Saya bisa menikah mut'ah itu dengan wanita Iran, ya. Semua dia mengambil mut'ah, cuma sebulan dia nikah, nanti pindah lagi, ini dicerai sebulan lagi. Semua siapa yang tidak mau? Dia mendapatkan wanita setiap bulan satu. Kalau bisa setiap minggu, mungkin setiap minggu satu. Akhirnya Syekh ini gara-gara kepala, karena dia tidak bisa memperjuangkan, akhirnya mahasiswa S2 ini pulang ke Indonesia. Wallahualam, katanya Syekh ini, sampai sekarang saya tidak pernah lagi hubungan dengan mahasiswa ini. Apakah mahasiswa ini sudah menjadi orang Syiah atau tidak, saya tidak tahu. Cerita ini juga saya dapatkan dari teman-teman saya dari Afrika, dari Nigeria pada waktu itu. Saya tanya, ya Syekh Abu Bakar, namanya Syekh Abu Bakar, mungkin ustaz-ustaz pada kenal siapa Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar ini seorang mahasiswa Nigeria. Dia ban hitam, sabuk hitam di karate. Kita belajar karate sama beliau. Dia seorang salafi, S3 setelah selesai di Jamiah Islamiyah. Waktu itu kami tanya, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang Anda hadapi di Nigeria? Saya hadapi dari bangsa saya sendiri, belajar dari kaum, balik dari kaum, mereka menjadi Syiah. Kenapa mereka, orang-orang Nigeria, pada pergi ke kaum? Ya bagaimana tidak, mereka tidak mau ke kaum. Mereka dapat gaji lebih tinggi daripada gaji saya, dapat wanita Iran. Bayangkan, orang kulit hitam dapat wanita kulit putih, kemudian dapat rumah, kemudian dapat mobil, dan ketika lulus mereka mendapatkan gaji juga dan boleh berdakwah di manapun tempatnya. Ini tantangan kami dari bangsa kami sendiri. Saya katakan pada waktu itu, pada tahun 2001-2002, saya katakan, Syekh Abu Bakar, tantangan yang Anda hadapi sama dengan di Indonesia. Di Indonesia dulu sebelum saya lulus dari Medina, itu sudah banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Setelah saya lulus, saya baca berita, itu ternyata jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sana sudah mencapai 6.000 orang. Itu dulu. Sekarang wallah. Makanya saya tidak heran kalau ternyata ada beberapa tokoh-tokoh Syiah sekarang ini muncul ke permukaan. Kenapa? Karena di dalam rencana 50 tahunan mereka mengatakan di sini bahwasanya Iran akan menebarkan misi Syiahnya dan akan membuat klinik-klinik gratis dan tempat-tempat badan sosial gratis. Rumah anak yatim, badan zakat, badan sedekah gratis. Ini tidak heran. Sehingga saya tidak heran ketika salah satu tokoh Syiah terkenal di Jawa Barat mampu meraih suara terbanyak dalam pemilu. Tidak heran, karena Kabupaten Bandung dengan mudah dikuasai dengan proyek dari Iran ini, karena mereka proyek negara. Dibikinkan ini, dibikinkan itu, dibikinkan ini, dibikinkan itu. Langkah yang sama juga ditiru dengan beberapa ketua ormas. Mereka tidak mau bantuan dari negara lain, tapi maunya dari Iran, karena dananya gede. Saudara-saudara, antum jangan terkecoh dengan usaha-usaha mereka ini. Karena ketika orang itu menjadi seorang syiah, itu orang wajib membayar 1/5 daripada gajinya untuk imam mereka. Jadi kalau orang yang menjadi syiah, itu gajinya dipotong 1/5 untuk imamnya. Ya, sekarang boleh berbangga-bangga dengan demikian. Husainiyah yang sudah dibikin di Indonesia adalah di Pejaten. Ini Husainiyah yang pertama, dan mereka namakan Islamic International Culture atau Islamic Culture International, ICC atau apa itu. Bangunannya sama, Husainiyah yang dibikin itu sama. Modelnya adalah model masjid yang ada di Iran, Masjid Rafidah yang mereka bangun. Kemudian Ikhwan Fiddin, disebutkan di sini di dalam rencana 50 tahunan bahwasanya mereka akan masuk ke pemerintahan sebagai bentuk partisipasi mereka untuk merubah undang-undang. Ya, untuk merubah undang-undang, untuk merubah undang-undang. Kemudian juga mereka juga masuk ke negara-negara, rencana 50 tahun mereka. Mereka masuk dengan nama perdagangan dan ekonomi. Dan hari ini terjadi kemarin, ketika konferensi Asia Afrika, terjadilah pertemuan rahasia antara presiden dengan delegasi-delegasi Iran, membahas tentang perdagangan, hubungan perdagangan Indonesia dengan Iran. Yakni masuk dengan cara membeli kelapa sawit dan membuat pabrik kelapa sawit. Ini sudah terjadi. Apa dealnya mereka? Wallahu a'lam, luar biasa. Yakni Indonesia ini seharusnya menjalin hubungan dengan negara yang lebih besar tentang masalah minyak. Kenapa negara yang kecil mengeluarkan minyak? Karena mereka menjual harga minyak mentah dengan harga yang lebih murah. Dan itu mantolannya lebih terasa nanti ketika Iran atau Rafidah itu masuk ke Indonesia. Kemudian yang berikutnya, salah satu yang berikutnya adalah mereka masuk dengan cara kunjungan kemiliteran dan pernah mendarat merapat ke Tanjung Priok kapal perang mereka. Dan Khalifuddin, wallahu a'lam bishawab, yang pernah terjadi di Yaman, pernah merapat kapal militer mereka dan memasukkan senjata kepada pemberontak Houthi. Kemarin juga masuk ke Indonesia ini melalui Tanjung Priok. Wallahu a'lam apakah memasukkan senjata atau tidak, belum diketahui di sana. Kalau belum memasukkan senjata, maka itu adalah uji coba pertama kalinya kapal perang Iran merapat ke pelabuhan Indonesia. Saudara-saudara, hadirin, apa yang dirugikan oleh negara ketika ajaran ini muncul di Indonesia? Banyak sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah tidak akan menjadi lagi negara NKRI, tetapi menjadi negara imamiyah yang dikendalikan oleh imam-imam mereka. Tidak ada lagi yang namanya presiden, tidak ada lagi namanya pemilihan, tidak ada lagi namanya wakil presiden. Semua akan dikendalikan ke sana. Dan ingatlah, yakni kejadian yang ada di Yaman saat ini, na'udzubillah min dzalik, ini akan terjadi kalau kita tidak bisa membendungi perang saudara yang luar biasa antara yakni penduduk Yaman itu sendiri dengan membawa ideologi yang berbeda, satunya membawa ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, satunya membawa ideologi Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman, dan antum bisa baca ini banyak sekali tentang ciri-ciri akhir zaman, salah satunya muncul fitnah Syiah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hadis-hadis lagi yang belum saya bacakan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dari yang sedikit ini. Hadis-hadis ini bisa anak kirimkan melalui email. Setelah saya kumpulkan tapi belum saya terjemahkan, bisa saya kirimkan melalui email antum masing-masing. ada sekitar 3 halaman dari saya kumpulkan hadis-hadis tentang masalah akhir zaman. Semuanya hadis-hadis yang saya kumpulkan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma saya belum terjemahkan. Tapi antum bisa dapatkan email antum nanti dan saya akan kirim ke email antum insyaallah taala. Demikian ikhwan fillah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selebihnya saya akan jawab pertanyaan yang masuk. Pertama, pertanyaan nomor 71. Di sini nomor 71. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin meminta nasihat. Meminta nasihat untuk tidak jatuh dalam akhir zaman, terutama zaman fitnah yang terjadi pada wanita, agar bisa terus berpegang terhadap ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini bedanya orang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang pertama kali akan terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman itu, pertama kali senjata yang mesti dia harus pegang adalah al-ilmu. Ngaji pengajian yang ada ilmunya. Bukan ngaji di pengajian yang tidak pernah orang itu diikat dengan ilmu. Jadi orang itu diikat dengan gurunya, mengagungkan gurunya, mengkultuskan gurunya. Dan tipe-tipe pengajian itu banyak. Saya pernah mendapatkan satu pengajian, pengajian sampai bubarnya tengah malam. Itu cuma satu sebabnya, saya tanya, Pak, kenapa sih pengajian ini bubar tengah malam? Karena gurunya itu antri. Jadi guru itu keliling dari satu tempat, nah dia kebagian jam 10 malam. Oh, begitu. Bulan berikutnya saya hadiri pengajian ini yang sampai 10 malam, kebetulan tetangga. Saya hadir pada waktu itu, ya ini hadir, alhamdulillah tidak ada yang kenal dengan saya. Kalau kenal dengan saya, mungkin saya suruh isi pengajian juga. Karena tidak ada yang kenal sama saya, akhirnya saya hadir, ternyata betul. Jadi gurunya itu pindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya, dari ba'da asar. Itu pengajiannya di tempat yang terakhir pukul 10 itu, cuma mari kita baca, yakni mari kita baca zikir ini dan zikir itu, selesai. Baca zikir ini dan zikir itu selesai. Kemudian habis itu rebutan dengan air yang ada di depan meja gurunya. Dikatakan air ini yakni mengandung berkah karena habis diminum sama gurunya. Alhamdulillah di sini insyaallah tidak ada. Maka jangan ada orang yang memperebutkan air ini. Jangan, ini air ajaib. Pengajian itu cuma ada 15 menit serta selesai. Nunggu dia dari ba'da maghrib. La ilaha illallah. Nunggu dari ba'da maghrib. Ini kondisi pengajian yang ada saat ini di Indonesia. Sehingga pengajian yang seperti ini tidak menolak fitnah akhir zaman, malah justru orang senang dengan fitnah akhir zaman. Makanya pengajian-pengajian seperti ini hadir laki-laki perempuan, yakni boncengan, yakni ngebut, yakni dengan menggunakan atribut-atribut tertentu, jalan sama-sama, keluar sama-sama. Tidak ada bedanya antara laki dengan perempuan. Sampai pernah saya tanya kepada salah satu orang tuanya, Pak, Bapak tidak khawatir anak Bapak keluar sama temannya alasannya laki perempuan menghadiri pengajian fulan dan pengajian fulan? Wah, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena doanya Ustaz mampu menghilangkan syaitan bersama mereka. Subhanallah. Mampu menghilangkan syaitan bersama mereka. Akhirnya saya teringat. Teringat kejadian tahun 1992. Ketika saya kunjungan ke pesantren Salatiga, pesantren laki perempuan campur, namanya pesantren Keramat. Saya tanya sama Pak Yai, Pak Yai, Masya Allah, Pak Yai ini bisa menggabungkan pesantren laki perempuan dalam satu komplek. Saya tanya pertanyaan simpel kan, ini santri putrinya sama santri putranya tidak pacaran Pak Yai? Oh, tidak bisa. Kenapa? Tahu, ingin tahu rahasianya. Pada waktu itu, ya saya nyamar-nyamar sedikit, ya kan? Padahal dari pesantren Tengaran ini saya kunjungan. jawabannya Pak Yainya, di pesantren kami ini sudah kami tanamkan burung gagak di setiap sudutnya. Jadi mustahil kalau ada orang saling menjalin tali kasih di sini. Ini saya teringat jawabannya Bapak tadi dengan jawabannya Kiai pesantren Keramat tadi. Jadi subhanallah, ternyata nanam burung gagak bisa memutuskan tali, apa namanya, tali kasih. Saya tanya lagi, ini dalilnya mana Pak Yai? Itu buktinya Qabil dan Habil putus tali kasihnya disebabkan burung gagak. Ya Allah, itu dalilnya. Saya membantah lagi karena Kiai, ya sudah biarkan saja. Padahal justru Qabil dan Habil belajar menanam, menguburkan saudaranya dari burung gagak. Ya bukan putus tali kasihnya. Nah ini ilmu-ilmu laduni. Nah, pertama dengan ilmu. Ilmu hadiri kajian yang ilmiah yang ngajak Anda kembali kepada dalil. Ini loh kajiannya, ini loh dalilnya. Dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnahnya. Ini yang benar. Ini pertama dari ilmu. Yang kedua, dengan amal. Setelah antum ngaji dapat ilmu, amalkan itu ilmu. Yang ketiga, dengan istiqamah di atas jalannya. Yang keempat, dengan sabar mengamalkan ilmu tersebut. Sabar apa? Sabar. Sabar ini kunci terakhir antum dapat ilmu. Kenapa? Orang kalau belajar Islam terus ngamalkan itu Islam, maka akan banyak suara kanan kiri yang mencemoohkan antum. Wah, kalau Islam jangan gitulah, biasa saja dan sebagainya. Yang berikutnya, Assalamualaikum nomor 65. Ustaz, Anda mau bertanya. Anda bekerja di perusahaan swasta, Anda khawatir turun. Larut dalam posisi kerja, khawatir fitnah jabatan. Mohon solusinya, apakah harus Anda menolak tetap posisi kerja menjadi anak buah atau menerimanya? Pertama, kalau dia mendapatkan posisi jabatan, ini fitnah jabatan. Nah, fitnah jabatan ini bisa diterima oleh seorang ketika dia memang mampu. Tetapi ketika dia tidak mampu, jangan ambil. Termasuk ciri-ciri akhir zaman, orang yang tidak profesional tapi ingin menjabati jabatan yang dia bukan ahlinya. Kata Nabi SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahliha fatadrisaha." Kalau satu jabatan itu dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kehancuran. Makanya jangan antum kalau punya perusahaan, kalau menjabat menjadi seorang pejabat, jangan pernah pilih pegawai KW2. KW1. Ya KW1 yang betul-betul profesional. Kalau jabatan itu dipegang oleh KW2, maka lihat kehancuran yang ada. Lihat kehancuran yang ada. Ada saja keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan zamannya. Ada saja keputusan-keputusan yang selalu memihak kepada kepentingan bisnisnya. Dan ini ciri-ciri hari kiamat. Apabila perkara itu dikembalikan yang kepada yang bukan ahli. Maka saya katakan kepada saudara kita ini, apabila antum ahli, ambil. Kalau tidak ahli, jangan. Kalau tidak ahli, jangan. Dan coba kita lihat di sekeliling kita saat ini. Dari atasan kita sampai bawahan kita. Dari pimpinan negara ini yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kehancuran itu dihasilkan karena memang mereka bukan ahlinya. Kalau ustaz, ya ustaz, jangan bisnis. Kalau pembisnis, ya pembisnis, jangan jadi ustaz. Itu yang saya maksud. Kalau seandainya dia seorang ustaz, dia menangani satu bisnis, maka peganglah bisnis yang sesuai dengan keahliannya. Contohnya buka sekolahan, tapi bukan bisnis ya, buka sekolahan. Jangan. Ini yang banyak terjadi, sesuatu yang bukan ahlinya yang menjadi. Ustaz, apa yang bisa kita lakukan pihak-pihak suatu kebijakan? Kebijakan misalnya seperti contoh melegalkan zina atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Apa yang apa kami hanya berdoa saja kepada Allah atau bagaimana? Apabila kebijakan ini bertentangan dengan hukum Islam, dengan syariat Islam, maka antum harus katakan kebijaksanaan itu salah. Dan mengatakannya bagaimana? Mengatakannya kepada sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan porsinya. Jangan pernah mengatakan sesuatu hal yang bukan ada, yang antum tidak memiliki porsi di dalamnya. Antum tetap katakan bahasanya kebijaksanaan itu adalah haram, tidak boleh, dan kita tidak boleh memegangnya. Seperti contohnya, seorang mendapatkan ada legalisasi zina, prostitusi. Antum di bidang IT, maka jangan pernah mendukung IT-IT yang sifatnya melegalkan zina. Antum tahu zina itu haram, legalisasi zina itu adalah haram. Antum memiliki kebijaksanaan terhadap tempat tertentu, maka jangan pernah ada legalisasi di sana tentang zina. Seperti yang saya contohkan, Wali Kota Depok memberikan satu perda peraturan daerah tidak boleh jualan minuman keras, ya, radius 1 kilo dari per apa pemukiman warga, 1 kilo tidak boleh. Maka di sana ketika ada hotel, ada tempat hiburan yang menjual minuman keras, maka kena perda daerah ini. Maka di Depok termasuk kota yang bebas daripada khamar, minuman keras, karena tidak ada peraturan negara, ya, peraturan negara secara umum yang mengharamkan minuman keras ini. Tidak ada. Oleh sebab itu, maka kita lihat warung-warung retail masih menjual minuman keras. Alhamdulillah, kemarin Menteri Perdagangan mengharamkannya, melarangnya, tapi kontroversi. Kontroversi. Akhirnya kepala daerah, setiap kepala daerah menerjemahkan peraturan Menteri Perdagangan ini dengan terjemahannya masing-masing. Akhirnya di sana tidak boleh di warung bebas tapi warung khusus. Ini sama aja. Kemudian ketika umat Islam protes tentang prostitusi, maka dibikinlah satu wacana, dibangunkan apartemen khusus pekerja seks komersial. Padahal mati-matian umat Islam menuntut prostitusi yang ada di Keramat Tunggal. Dan sekarang ini ditutup dan dijadikan Islamic Center yang ada di Tanjung Priok. Jadi apa yang kita miliki? Antum bekerja sebagai apa? Antum punya kewenangan apa? Di situ antum tidak boleh mendukung terhadap semua peraturan-peraturan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Zina itu haramnya jelas, minuman keras itu haramnya jelas dalam Al-Quran, kecuali kalau sesuatu hal yang masih setengah-setengah hukumnya, yang masih setengah-setengah hukumnya, maka di situ tentunya hukumnya berbeda. Anda mau tanya bagaimana syiar sunnah supaya tidak dikatakan so'alim. Syiar sunnah yang paling tepat saat ini adalah syiar sunnah bilhal, dakwah kepada umat dengan perbuatan, dakwah dengan umat dengan perbuatan. Jadi dakwahkan sunnah itu dengan perbuatan, bukan sunnah itu didakwahkan dengan kita membaca, tidak, dengan kita menempelkan postur-postur, tidak, tapi lakukan dengan perbuatan. Banyak contohnya. Salah satu contoh ini, alhamdulillah, ini pengalaman ustaz saya Muhammad Wujud. Ini Ustaz Muhammad Wujud, dia di Magelang, berhasil menguasai kota Magelang dengan memanfaatkan dana dari Timur Tengah, bangun musola-musola kecil, bangun musola 10 kali 10 dibangun, dibangunkan tempat wudunya. Habis itu bangun lagi, bangun lagi. Setelah terkumpul sekian musholat, maka penyumbangnya dari Timur Tengah diminta, ayo datang bulan Ramadan, ayo kita adakan buka puasa di masjid yang kalian bangun. Diadakan buka puasa, diundang masyarakat, diundang masyarakat, diundang masyarakat. Dengan buka puasa, akhirnya sekarang beliau ini berhasil mengumpulkan ratusan takmir masjid dan ribuan jamaahnya. Nah, keuntungan dari pembangunan masjid ini, itu dibikin setiap tahunnya itu rehlah. Apa itu rehlah? Wisata. Yang biasanya ada wisata Wali Songo, itu dirubah. Kalau wisata Wali Songo kan satu orangnya 2 juta kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Sunan Bonang sampai Sunan Banten, dari Ampel sampai Banten, itu kunjungan. Bahkan ada satu keyakinan, orang yang mau haji itu tidak boleh haji sebelum dia melakukan kunjungan Wali Songo. Ya, nah ini Ustaz Wujud ini luar biasa, dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Keuangan yang ada di masjid tadi, ya, sisa-sisa proyeknya itu dikumpulkan untuk membuat wisata, kunjungan ke pesantren 1, kunjungan ke pesantren 2, kunjungan di sana, kunjungan melihat bagaimana kehidupan pesantren sunnah. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Tapi tentunya ini bil marahil. Pertama, kumpulkan orang di masjid dengan buka puasa, kumpulkan orang dengan Idul Kurban. Setelah kumpul, takmir masjidnya dikumpulkan, dibina. Seperti ini, sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana antum di Jakarta? Bisa atau tidak? Bisa. Di sini bisa diadakan dengan cara-cara macam-macam. Contohnya dengan bakti sosial, dengan sunatan masal, dengan bagi sembako, dan lain sebagainya. Ini peduli terhadap umat. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap umat, ini cara untuk mendapatkan sunnah. Jadi dakwah sunnah itu bukan mesti orang itu hari itu juga dia berubah, tidak. Hari itu juga dia mengamalkan sunnah, tidak. Hari itu juga dia mesti sholat berjamaah di masjid, tidak. Juga tidak. Ada di sana satu kelompok yang berdakwah, ngajak orang ke masjid. Ayo, ngajak orang ke masjid. Sehari dua hari di masjid, 3 bulan dia tidak pernah ke masjid. Kenapa? Karena perginya ke masjid bukan karena senang, karena pekiuh, malu dengan orang lain. Selain dari harta, anak-anak, selain dari harta, anak-anak dan fitnah bencana, apakah dengan adanya orang-orang atau kelompok tertentu yang suka menghalangi dakwah sunnah, termasuk tanda-tanda akhir zaman? Iya, termasuk tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya kelompok-kelompok sempalan ini. Tadi saya sudah jelaskan, kelompok sempalan yang pertama Rafidah. Dan Rafidah ini bukan daripada Islam. Kelompok sempalan yang berikutnya adalah Khawarij, yang bukan termasuk daripada Islam. Khawarij bukan termasuk daripada Islam. Mereka dikatakan oleh Nabi, yamruquna minas sahmi kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada Islam seperti busur panah, anak panah keluar daripada busur. Saudara-saudara, mazhab penampilan orang-orang yang demikian itu sama dengan penampilan orang-orang yang menjalankan sunnah. Tetapi yang membedakan akidahnya, ideologinya dia. Orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Islam, Islamic State, Shah, Iraq and Shah, atau ISIS, penampilannya sama. Mereka menghidupkan sunnah, memelihara jenggot, ya, memakai pakaian yang longgar, kemudian memakai pakaian yang seperti ini, seperti itu. Ini nampak pada mereka, ciri-cirinya. Tetapi ciri-ciri boleh sama, tetapi ideologi, pemahaman, akidah yang mendasar pada mereka berbeda. Mereka memiliki dasar akidah keyakinan bahwasanya orang yang tidak berbaiat kepada pemimpinnya itu kafir, karena mereka telah berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kesesatan yang ada pada mereka. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sikap orang muslim dalam menghadapi fitnah? Ini sudah saya sebutkan. di pertanyaan nomor pertama, yakni dengan apa? Dengan ilmu, amal, istiqamah, dan sabar. Yang keempat, adakah doa-doa tertentu untuk menjauhi dari fitnah dunia maupun akhirat? Ini telah diajarkan oleh Nabi SAW. Doa ini baca selepas habis membaca doa at-tahiyat. Innallaha hamidul majid. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa dibaca at-tahiyatu lillahi wa shalawatu wat thayyibat innaka hamidul majid. Terakhirnya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada puluhan hadis doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah seorang mengucapkan doa tahiyat. Dan tesis saya di situ. Tesis saya, karena saya mahasiswa Fakultas Hadis, saya membahas masalah ini. Jadi judul yang saya tulis pada waktu itu adalah hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis doa Nabi SAW setelah at-tahiyat. Jadi saya kumpulkan dari kitab-kitab hadis itu ada puluhan. Bahkan saya kumpulkan doa-doa yang belum pernah antum dapatkan. Tetapi kemudian saya tuliskan derajat hadis yang saya tuliskan. Dan memang rata-rata banyak hadis yang mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini hadis yang terbanyak. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah masiihid dajjal. Ini hadis yang paling banyak. Hadis yang lainnya ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang maudhu. Tapi hadis itu adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain membentengi diri dengan iman dan tauhid, apakah melaksanakan misi dakwah para nabi termasuk salah satunya? Iya. Ketika antum menjalankan misi dakwahnya para nabi, antum berarti menegakkan iman dan tauhid. Ada kemarin saya pernah menerangkan kaidah-kaidah berdakwah, sekitar ada 50 kaidah dakwah yang pernah dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Ada 50 kaidah dakwah. Dan 50 kaidah dakwah itu ada sebagiannya yang sesuai dengan kondisi kita sekarang, ada sebagiannya yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad, dan ada kaidah-kaidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwan fillah, misi dakwahnya para nabi itu satu, dakwah membentengi tauhid. Kalau ada dakwah yang mendakwakan kepada tauhid, ketahuilah itu dakwah tauhid. Dan apabila ada dakwah yang tidak mengajarkan kepada tauhid, ketahuilah dakwah itu bukan dakwah tauhid, yang cepat sekali hancurnya. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, apakah bisa melindungi diri kita dari fitnah? Iya, bisa melindungi diri kita dari fitnah. Akan tetapi ingat, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar harus mengerti kaidah-kaidahnya. Jangan antum menjadi kelompok yang pernah antum dengar di Indonesia ini, ada sekelompok orang yang ingin menjalankan amar ma'ruf nahi munkar tapi perbuatan mereka salah. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam membencinya, bahkan dikatakan mereka ini adalah kaum yang anarkis, kelompok yang anarkis, karena tidak semua kemungkaran itu kita basmi. Tidak semua kemungkaran kita basmi. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah membiarkan minuman keras masih ada di gelasnya tentara Mongol, ya, dan mereka masih mabuk-mabukan sementara di sebelah mereka orang Islam. Dibiarkan. Kenapa? Kata Syekhul Islam, kalau saya larang mereka minum khamr, niscaya mereka akan membunuh kaum muslimin dan akan merusak perpustakaan kaum muslimin. Maka aku biarkan mereka seperti ini. Kondisi amar ma'ruf nahi munkar yang ada di negara kita saat ini, itu hampir saya katakan kaidah-kaidahnya bertentangan dengan kaidah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara, beramar ma'ruf nahi munkar, masuk bar keluar bar, menghancurkan minuman keras, membabat habis tempat-tempat maksiatan dengan terang-terangan, ini mesti dilarang kembali. Apakah ini mendatangkan manfaat atau mendapatkan mudhar bagi kaum muslimin? Kadang-kadang menang semangat, orang keluar dengan memakai pakaian putih, sorban putih, membabat habis tempat-tempat kemaksiatan di malam hari, sementara mereka tidak pernah dibenahi akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pertanyaan terakhir, telah kami dengar banyak fitnah yang kita hadapi. Hati kami menjadi kecil dan takut, gelisah dan galau. Lalu apa solusi dan nasihat dari antum agar hati kami menjadi kuat, terang dan optimis menghadapi fitnah? Salah satu hal yang mesti dilakukan adalah mengamalkan firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ini surah Al-Syams. "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ada upaya dari kita untuk mensucikan diri kita. Terus selalu diri kita ini disucikan. Mensucikan diri itu bukan dengan cara, bukan dengan orang berwudu, mandi janabah, tidak. Tapi ada cara lain mensucikan diri kita. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, membaca istighfar, membaca sirah Nabi, membaca sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada empat cara. Membaca Al-Qur'an, memperbanyak istighfar, membaca sirah Nabi, dan membaca cerita-cerita orang-orang yang pernah direkomendasikan oleh Nabi dari kalangan para sahabat. Dengan empat cara ini, insyaallah taala, insyaallah diri kita akan terhindar daripada fitnah. Kenapa ya, Pak Fitri? Orang masih demen dengan fitnah karena diri dia masih dekat dengan maksiat. Orang masih demen bermain wanita, maaf, karena diri dia dekat dengan maksiat. Orang masih demen dengan minuman keras karena diri dia dekat dengan maksiat. Orang masih demen dengan istrinya orang lain, selingkuh, na'udzubillah min dzalik, karena dia dekat dengan maksiat. Dan hal-hal maksiat yang lainnya yang akan mengotori diri dia, yang akan menjadikan fitnah bagi diri dia. Ini semua bisa dihapus. Pertama dengan baca Quran, kedua dengan banyak istighfar, ketiga dengan membaca sejarah Nabi, keempat dengan membaca sejarah salafus saleh, yakni sejarah para sahabat Nabi SAW. Porsi kita membaca Quran sedikit. Sebabnya kenapa? Karena kita belum bisa baca Quran. Kenapa kita belum bisa baca Quran? Terlambat dulu saat kita belajar Al-Quran. Saya katakan tidak ada kata terlambat. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran dengan sekejap, dan banyak anak kecil bisa menghafal Al-Quran dengan sekejap. Saatnya seorang memenuhi memori otaknya dia dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Semakin banyak orang memenuhi memori otaknya dengan maksiat dan dengan fitnah, maka semakin dekat dia dengan fitnah. Bagaimana yang terakhir? Menurut hukum syariat, bila anak diasuh sama orang tua kampung, meskipun orang tuanya rindu, kalau ternyata asuhannya ini benar dan lingkungannya benar, tidak masalah. Tetapi yang akan masalah bagi antum di hari kiamat, apabila lingkungan orang tua antum tidak soleh, sehingga anak antum terkontaminasi, maka antum akan ditanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap pendidikan anak antum atau terhadap lingkungan anak antum. Apalagi dia mengasuhnya kepada orang tuanya atau orang lain. Nabi SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi SAW dipilihkan untuk diasuh di Halimatus Sa'diyah? Karena Halimatus Sa'diyah seorang perempuan badui yang tidak terkontaminasi kehidupannya dengan kehidupan jahiliyah di Arab gunung sana. Nabi jauh dari ini dan jauh dari itu. Dan Halimatus Sa'diyah adalah seorang wanita penganut agama Nabi Ibrahim. Ini perlu diketahui. Sehingga agama Halimatus Sa'diyah adalah agama yang lurus, jauh daripada syirik. Jauh daripada syirik. Adapun cerita tentang bahwasanya ketika itu di Bani Sa'diyah, jadi Halimah itu nama pembantunya Nabi. Sa'diyah itu sukunya Halimah. Sa'diyah ini di desa atau suku yang nama Sa'diyah itu ternak tidak pernah ada susunya. Ketika Nabi SAW datang ke Bani Sa'diyah, maka peternakan jadi subur dan ternak banyak susunya. Subhanallah. Ini berkahnya Nabi SAW. Demikian kawan fitih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup kajian kita ini dengan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hadis-hadis ini mungkin bisa saya kirim ke email masing-masing untuk menjadi rujukan antum, atau saya share dalam Facebook saya.